يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر الكرام وأخواني وإبوكم مسلمين المسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hadir pada subuh ini di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an, ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa menikmati majlis ini setelah mendapatkan kebutuhan utama kita, kebutuhan pokok, yaitu salat subuh berjamaah. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkenan menerima ibadah kita, mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Semoga kehadiran kita pada pagi ini atau subuh ini sebagai tanda syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah diberi, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga dengan demikian Allah tambah kokoh iman kita, Allah tambah lengkapnya keislaman kita. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan senantiasa di hati kita dan kita tidak mau menggantinya dengan nama yang manapun. Kaum muslimin dan muslimat, doa kita untuk para orang tua kita, para guru, ustaz, ustazah, syekh, syekhah, kiai dan nyai, buya serta umi yang telah mendidik kita. Mudah-mudahan setiap huruf kebaikan yang kita sampaikan, yang kita amalkan menjadi amal jariah bagi mereka. Amin. Yang masih hidup semoga senantiasa diberikan taufik untuk menjalani jalan yang hak, meniti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan yang sudah meninggal semoga Allah maafkan, Allah ampuni dosa mereka dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, kembali kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah. Pada bab sebelumnya Imam membahas tentang babu fardillah ittiba'a sunnani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang difardukannya mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ikutkan dengan babu fardillah ta'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqrunatan bi ta'atillah ta'ala wa mazkuratan wahdaha. Bab tentang fardunya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamaan, beriringan dengan taat kepada Allah, atau disebutkan secara tersendiri dan terpisah. Baik kewajiban taat itu disebutkan secara bersamaan dengan kewajiban taat kepada Allah, atau disebutkan secara terpisah khusus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua-duanya ada dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa Allah perintahkan kepada kita taat kepada Nabi alaihi salatu wasallam secara mutlak. Baik ketaatan itu beriringan dengan kewajiban taat kepada Allah, kemudian diiringkan dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan wajib fardu hukumnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tersendiri. Ya, secara tersendiri seperti yang akan disebutkan oleh Imam contoh-contoh daripada keduanya. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, qala Allah, berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Faqad dhalla dhalalan mubina, dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Tidak patut, wa ma kana lil mu'min, tidak patut bagi seorang mukmin, wala mu'minatin, dan seorang mukminah, yakni orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara atau telah mewajibkan suatu perkara, ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka meninggalkannya dan memilih apa yang mereka putuskan. Jadi ayat-ayat suci ditinggalkan, pindah ke ayat-ayat konstitusi. Allah musta'an. Jadi meninggalkan ayat-ayat suci, meninggalkan ayat suci kepada ayat-ayat konstitusi, yang harusnya ayat-ayat konstitusi harus mengacu kepada ayat-ayat suci. Nah, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka memilih dan memilih perkara yang mereka putuskan dan meninggalkan yang Allah dan Rasulnya putuskan. Jadi orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, wajib mengikuti perintah atau perkara yang diputuskan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tak boleh pindah daripadanya. Tidak boleh pindah daripadanya dan mengutamakan apa yang mereka putuskan. Sebab kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu lebih general, lebih umum, dan lebih sempurna dan lebih relevan untuk seluruh tempat dan zaman. Sedangkan keputusan kita pada umumnya adalah berkaitan dengan kepentingan kita masing-masing. Kalau misalnya hari ini negara-negara di dunia masing-masing mengapanyakan anti-terorisme, nyebut tak pandai, macam mana pula nak jadi teroris, nyebutnya tak pandai, anti-terorisme, masing-masing negara dari negaranya sendiri dia menafikan itu. Indonesia berusaha supaya tidak ada terorisme di Indonesia, Malaysia seperti itu, Arab Saudi seperti itu, Amerika seperti itu, ya. Tapi Islam menafikan terorisme dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bicara masalah ini kaum muslimin, kalau bicara kepada masalah anti teror, maka konsep Islam lebih sempurna dari konsep manapun. Jadi bukan hanya dari manusia, tapi teror terhadap hewan pun tak boleh. Maka tidak boleh menjadikan hewan, dalam hadis Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menjadikan hewan sebagai sasaran tembak, apalagi menjadikan manusia sebagai sasaran ledak. Jelas loh. Tak boleh menjadikan burung saja, tak boleh dijadikan sasaran tembak pakai sitik. Tahu sitik? Tak tahu ya. Ketapel. Kan sudah saya berikan begini tu kan, ditarik. Tahu sitik pak? Tahu ya. Dah tunjukkan ya, pak tahu. Ya, ketapel. Tak boleh. Tak boleh menyakiti. Bahkan ketika menyembelih hewan korban kita, tak boleh memperlihatkan hewan yang sudah disembelih atau sedang disembelih kepada yang akan disembelih. Ini mana ada dalam ajaran lain? Ini ada dalam ajaran Islam. Apalagi menakut-nakuti orang. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita membawa pedang, membuka apa namanya, menghunuskan atau membuka, bawa pedang tanpa sarung di jalan. Kalau bukan dalam kondisi perang tentunya, dalam kondisi damai tidak boleh kita menengokkan pedang ke teman kita dengan maksud menggertak. Apalagi kalau langsung meledak. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih lengkap, lebih mendalam, lebih sempurna. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nyaman kita umat Islam ini dan nyaman orang-orang yang bertetangga dengan umat Islam asal mereka memahami Islam dengan benar. Dulu ketika orang Amerika ingin menyudutkan umat Islam dengan serangan terorisme, pada di negeri mereka antara 80 sampai 88 terjadi 138 serangan terorisme yang melakukan seluruhnya bukan umat Islam, kecuali hanya 13 kali, dan itu pun Islamnya Las Vegas. Itu Islam Las Vegas? Tidak tahu ya. Las Vegas tahu? Tidak pernah ke situ. Hah? Aliran keras. Kalau masalah Las Vegas itu, ya tempat orang bertinju, tempat orang berjudi, tempat orang itulah. Jadi Islam yang itu. Nah, mungkin orang yang menyempurnakan memahami Islam dengan benar akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji itu. Akhirnya orang Amerika setelah pasca 11 September, September 11, ya, topik baca, baik, 2001, ya, maksud orang ini untuk menyudutkan nama Islam. Akhirnya orang-orang mulai penasaran dan mempelajari Islam dari sumbernya yang asli, Al-Quran. Karena umat Islam jarang kembali ke Al-Quran. Al-Quran saja mereka tidak percaya. Tapi kalau hasil penelitian yang tidak teliti, luar biasa percaya. Al-Quran tak ada keraguan padanya, mereka ragu. Yang penelitian pikiran yang banyak keraguan, mereka yakini. Betul? Betul tak? Sebagian besar umat Islam sendiri hari ini lebih yakin dengan hasil pemikiran, dengan hasil penglihatan dan penelitian, daripada beriman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, apalagi orang lain, umat Islam sendiri. Sah? Allah bilang seperti ini, dia bilang tidak mungkin. Allah bilang seperti ini, oh tak patut. Allah bilang seperti ini, tidak adil. Betul ya? Allah musta'an. Umat Islam sendiri, bagaimana dengan orang lain? Lalu mereka membaca Al-Quran. Sejak itu Al-Quran setiap cetak habis. Hadis-hadis dibeli orang. Ingin belajar Islam dari sumber yang asli. Akhirnya buahnya alhamdulillah, dari 1000 masjid lebih di dataran Amerika dan Eropa, sekarang sudah lebih dari 11.000 masjid. Berapa persen naiknya, Pak? Hah? Dari 1000 jadi 11.000. 1100%, masya Allah. Nah, dalam waktu hanya 10 tahun atau 20 tahun lah dengan sekarang, sedangkan populasi pertumbuhan umat Islam di Amerika lebih tinggi dari pertumbuhan kelahiran, angka kelahirannya. Jelas? Alhamdulillah rubba dharatin nafi'ah. Sekarang kan orang sekarang sedang asyik-asyiknya menjadikan isu serangan teroris yang terbaru, isu teror ya, bom apa namanya? Bom jihad atau bom jahat? Bom jahat ini, ya terserah siapa yang menyetirnya, kita enggak tahu. Yang jelas umat Islam menjadi tuduh, khususnya Wahabi. Wahabi, Salafi Wahabi. Ya. Ini orang ini Allah musta'an. Ya, lupa dia pernyataan dia sebelumnya. Tapi ya wallahul musta'an. Maka yang Nabi ajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hawari ba'dal kawar. Ya Allah, aku minta jangan disesatkan setelah dapat petunjuk. Orang ini dah sesat sebelum dapat petunjuk. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa tadi, Pak? Hah? Jadi lupa ini. Nah, ia jadikan isu ini sebagai alat politik, alat untuk menyudutkan umat Islam, maka insya Allah orang akan kembali kepada ajaran yang hak itu. Rubba dharatin nafi'ah, banyak hal yang bermudarat tapi justru mendatangkan hasil manfaat. Orang akan mengaji seperti apa betul itu Salafi Wahabi itu. Alhamdulillah ya, mungkin diangkat juga tema kita nanti dialog bersama Ustaz, yaitu jadi cerita belajar di kota Madinah. Insyaallah ya, kami 3 alumni di situ tuh. Insyaallah banyak lagi. Kalau diangkat bahwa orang mengira bahwa bibit-bibit terorisme itu ada di ajaran as-salafus salih, di ajaran yang mereka sebut dengan Wahabi. Tapi saya tahu orang-orang ini pasti mengutip dari orang-orang Syiah Rafidah dan Syiah bermain di dalamnya. Yang entah berapa pula saya tidak tahu. Allah musta'an. Ala kulli hal, akhirnya mereka mempelajari Islam dan mengetahui sesungguhnya Islam itu lebih rahmat kepada selain umat Islam dari selain umat Islam kedua mereka diri sendiri. Tidak perlu banyak bukti. Kalau ayat mungkin mereka tidak percaya, hadis mungkin tidak percaya, tapi sejarah. Artinya saya sejarah. Selainnya kita sempurnakan dalam apa nanti, insyaAllah. Ya Pak? Baik. Tidak patut bagi seorang mukmin dan mukminah meninggalkan apa yang Allah putuskan, memilih apa yang mereka putuskan sendiri. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'idan. Faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang durhaka? Ya kalau tidak patuh dengan keputusan Allah dan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memilih keputusan sendiri, berarti ini namanya durhaka. Kalau tidak mau sebut durhaka, maksiat. Tidak juga maksiat, tongkau. Iya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang maksiat kepada Allah, tidak mengikuti perintah Allah, itu maksiat. Nah, maksiat kepada Allah sungguh sesat dengan sesat yang nyata. Gimana lagi? Karena semua yang Allah katakan adalah hak. Semua yang Nabi SAW sahih dia katakan adalah hak. Dan apalagi setelah hak kecuali kesesatan. وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Setelah yang hak itu tak ada kecuali sesat. Makanya kaum muslimin dan muslimat, umat Islam itu diberi Allah petunjuk ini hak, ini batil. Maka tidak bisa kita katakan, oh jangan katakan ini hak, ini batil. Tidak bisa, kebenaran tidak bisa di apa namanya, kebenaran tidak bisa diklaim oleh kita. Bukan klaim. Ini Al-Quran. Hadza kitabu Rabbina yantiq bil haq. Ini kitab Rabb kita yang berbicara dengan al-haq. Al-haq min Rabbik, falatakunanna minal mumtarin. Hak itu dari Rabbmu. Jangan ragu. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Lalu kita katakan tak boleh mengklaim, tak boleh mengatakan ini benar, ini salah, tak boleh menyalahkan. Di mana ini? Perintah Allah jangan campur adukan. Berarti harus dipisahkan mana yang hak, mana yang batil. Hak diketahui dengan dalilnya, batil biasanya berlindung di balik dalilnya. Jelas? Kalau hak dibuktikan dengan dalilnya. Tapi kalau batil selalu berlindung di bawah atau di belakang dalilnya. Mana yang kuat, dalil apa dalil? Tapi selalu menang dalil. Ah, gimana? Karena tidak jujur. Karena tidak jujur. Tidak fair pertandingannya. Ya Pak? Dan dibisikin sama wasitnya. Allah Ustaz. Jadi Ustaz kalau bicara di sini, Ustaz tidak boleh saling menyalahkan. Semuanya benar aja lah. Itu pasal bicara tentang masalah-masalah umum. Jangan apa namanya, jangan berkhianat, jangan hasad, jangan dengki, harus bersatu. Pokoknya yang sifatnya normatif. Dan kita tidak tahu bahan untuk bersatu itu apa. Bahan untuk bersatu itu apa? Kalimatullah, kalamullah wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat tak akan pernah menyatukan. Semakin banyak pendapat, semakin berserak kita. Semakin berserak. Kita tengok jalan tua. Kalau tidak sependapat nanti, satu nak bilang semen, satu nak bilang aspal. Hah? Yang penting nunggu dulu sampai ada dana. Kaum muslimin bismillah dirahmati Allah SWT. Jadi makanya siapa yang tidak mentaati Allah dan Rasul, dia sesat. Ya, karena memilih keputusannya sendiri, memilih apa yang dia ketahui dan meninggalkan apa yang Allah sampaikan. Wa qala, berkata pula Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau tadi taat kepada Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan bersamaan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, lagi-lagi orang beriman. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang banyak durhaka adalah orang yang tidak beriman. Yang banyak ragu adalah orang yang tidak beriman. Maksudnya bukan menyampingkan secara mutlak, tidak sempurna imannya. Jadi orang beriman itu tak ada ragunya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang beriman itu hanyalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya tanpa ragu. Tanpa ragu. Wajahadu fisabilillah. Kemudian berjihad. Kalau tidak ragu, orang bertahan. Tapi kalau ragu, orang akan mudah bubar. Ya, tidak tahan dia. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Nanti akan ada tafsirnya, siapa yang maksud dengan ulil amri. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila kalian berselisih atau saling tarik-menarik dalam suatu masalah, ini menarik ke sini, ini menarik ke sana, ini menarik ke kanan, menarik ke kiri, terjadi khilaf, ya, berebut mengklaim mana yang benar di antara mereka, mana yang paling berhak di antara mereka, maka apa solusinya? Farudduhu ilallahi war rasul. Kembalilah kepada Allah dan Rasul. Bukan Allah, semuanya tentang ayat khilaf, tentang hadis-hadis khilaf, pasti semuanya perintah kembali kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada secara langsung disebutkan saling mengerti sajalah. Enggak. Tapi adalah kembali pada Allah dan Rasul, karena itu solusi. Walaupun kita memang dilarang untuk memaksa orang sependapat dengan kita. Kalau pendapat, apalagi pendapatan, lebih tidak boleh dipaksa lagi. Ya, pendapatan orang dipaksa untuk jadi pendapatan itu lebih tidak boleh lagi. Pendapat memang tidak boleh dipaksakan. Cuman ketika terjadi ikhtilaf, tanazuk, Allah dan Rasul selalu ingatkan kembali pada Allah dan Rasul. Kembali pada Allah dan Rasul. Bukan perintahnya saling, jangan saling menyalahkan. Tidak ada perintah seperti itu yang saya ketahui. Tetapi Allah menyuruh kita, Rasul menyuruh kita menjaga kebersamaan dan ukhuwah. Itu betul. Betul. Tetapi ketika terjadi ikhtilaf, supaya ukhuwah itu langgeng, persaudaraan itu kokoh, kembali kepada jalan yang lurus. Kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, definisi kembali inilah yang masih juga diperselisihkan. Ya, sebagian mengatakan balik semua pakai ayat, sebagai hadis. Di situlah pentingnya pemahaman as-salaf dalam masalah ini. Ya, kalau al-khalaf memahami seperti ini, as-salaf seperti ini, kita yakin bahwa yang dikatakan oleh as-salaf, walaupun sering dituduh sebagai pemahaman yang bersifat tekstualisme, yang sifatnya tekstual, memang kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT, dari sebuah teks itu yang dipahami makna asli kah atau makna lain dulu? Makna asli. Selama tidak ada karina, indikator yang kuat yang bisa memalingkan dari makna asli, kita tetap dengan makna asli. Apalagi ketika menafsirkan dengan makna lain terjadi banyak perselisihan. Maka kembali ke makna? Ke makna asli. Dalam bab apapun, termasuk bab fikih misalnya. Sekarang, misalnya nanti Ramadan, menjelang akhir Ramadan, atau menjelang Ramadan ini, dulu para ulama fikih empat mazhab membahas berdasarkan dalil bahwasanya menentukan awal Ramadan dengan terbitnya, terlihatnya kat bulan. Terlihatnya hilal, anak bulan ya. Baik, terlihatnya bulan, bukan sudah sempurna. Terlihat anak bulan, hilal. Lalu kalau tidak terlihat, sempurnakan berapa? 30. Enggak 31. 30 aja. Betul ya? Enggak ada 31-nya. Subhanallah. Bapak tahu dari mana? Kalender, kalender tayang. Khalas. Nabi bilang asyhar hakadha wa hakadha hakadha wa hakadha. Kemudian bilang asyhar hakadha wa hakadha wa hakadha. Ada 29, ada 30. Jelas? Baik, makanya kalendernya ada 31 di qamariyah. Nah, kalau tak terlihat, Nabi sudah sebutkan solusinya. Sekarang susah kita melihat di perkotaan karena cahaya listrik. Atau karena kita yang malas untuk bangun sebelum sebelum fajar misalnya. Kau muslimin muslimat dirahmati Allah, enggak mungkin pula saya ambil mobil saya pergi ke Palasan untuk nengok. Naam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, maka datanglah ijtihad sebagian ahli, ya sebagian ahli hisab, memasukkan ilmu hisab sebagai salah satu solusi untuk pemersatu menurut klaim tadi. Ya menurut klaim tadi. Ya sehingga terjadi dua kali simposium besar umat Islam, atau katakan konferensi umat Islam ahli hisab sedunia di Maroko, untuk menyatukan persepsi umat Islam menyambut Ramadan. Maka mereka ingin hisab sebagai landasan utama. Alhamdulillah sudah dua kali belum sepakat juga. Sebab apa? Sebab keluar dari jalur utama. Kalau sudah keluar dari jalur utama, takkan sama kebijakannya. Pasti. Dan saya pastikan, menurut perkiraan saya, ya, bahwa ini takkan pernah disepakati. Sebab ilmu hisab di zaman Nabi sudah ada, tapi Nabi tidak menyuruh untuk mempelajarinya menentukan awal dan akhir Ramadan. Jelas? Maka tidak bisa dijadikan patokan utama. Tapi kalau untuk mendekatkan, untuk mengetahui ru'yah kapan kita lakukan, itu boleh-boleh saja. Tapi untuk sumu li ru'yatihi tak bisa ditinggalkan. Ini nas. Nah, kalau ini menurut sebagian ini tekstual. Betul? Tekstual memang. Nah, konteksnya gimana? Bila tidak terlihat, baru sempurna kan? Bulan. Tidak terlihat ini banyak konteksnya. Mungkin karena mendung. Mungkin karena apa lagi, Pak? Hah? Karena kita di perkotaan, tidak terlihat. Atau mungkin apa lagi? Terlupa melihatnya dan sebagainya. Karena hujan dan sebagainya, maka Nabi sudah berikan itu. Kalau tak terlihat, sempurnakan bulan. Nah, itu sudah ada semuanya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka kembalilah kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab mohon maaf kaum muslimin, dengan segala hormat saya kepada para ahli, dulu kan alasannya kalau berdasar ru'ya susah mempersamakan antara orang Malaysia dengan Indonesia. Sah? Karena Malaysia punya ru'ya sendiri, orang Indonesia punya ru'ya sendiri. Sah? Nah, orang Singapura demikian juga, Arab Saudi lain lagi, misalnya Maroko lain lagi, Amerika lain lagi. Nah, sekarang kita satukan aja dengan hisab. Kita dapatkan ahli hisab sendiri juga tidak sama. Ahli hisab sendiri juga tidak sama menentukan derajatnya. Ada yang bilang sudah sampai 0,2 derajat, ada yang bilang belum. Jadi, mana yang lebih yakin, melihat atau melihat atau menyempurnakan atau mengira-ngira tadi? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, takkan mungkin umat ini sepakat. Tidak mungkin sepakat. Lalu kita katakan, kalau tadi tujuannya menyatukan, justru dengan hisab hari ini dimasukkan, orang dulu antara satu daerah, satu daerah lain, beda puasanya. Sekarang satu rumah, beda puasanya. Gara-gara masuk hisab ini. Ya, mohon maaf, serumah menantunya mungkin orang Madia kata bapak kan, yang mengapa menantunya ikut yang hisab-hisab. Ya, masih menghisab. Mertuanya enggak, orang tekstual ya. Orang yang bukan kontekstual, kontekstual katanya ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata terjadi perbedaan antara ru'yah dengan hisab. Akhirnya ayahnya sudah puasa, menantu masih makan. Tiba-tiba sedang anak makan, bunyi piring di dapur. Jatuh, sengaja nih. Jatuh, kamu ada puasa, menantu masih masih makan. Ini lebih parah, antara tangga dengan tangga, satu daerah. Makanya jangan masukkan lagi, ditambah lagi hal-hal yang membuat umat ini semakin semakin terpilah-pilah. Ini dengan segala hormat. Naam, silakan. Ilmu ini dipelajari untuk hal-hal, tetapi tidak menjadi keputusan karena dalil tidak mendukung secara sharih. Secara tidak sharih memang faqdurulahu au fahsibuhu atau hisablah. Tapi makna hisab di sini sudah dijelaskan oleh hadis sendiri. Fa akmilu sya'bana 30. Kemudian makna faqdurulahu maknanya ada dua, dengan makna sempitkan atau dengan makna hitung. Maka di sini juga disebutkan dengan makna sempitkan, 29 lapang 30 jadi sempit. Tidak bisa diambil salah satu makna kecuali dengan makna dengan dalil yang sahih. Nah, dalil menunjukkan bahwa makna faqdurulahu di sini dengan makna fadayyikuhu bidalil, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan fa in ghumma alaikum fa akmilu Sya'bana 30. Kalau tidak terlihat, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Nah, supaya tidak terjadi khilaf lagi, balik lagi ke kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kembali Ustaz, sudah pakai ayat, pakai hadis. Mungkin awak salah paham. Pasalnya paham sendiri. Sebab salah dalam metodologi, ibarat rumus matematika, salah rumus salah hasil. Salah rumus, salah hasil. Ya, saya. Apalagi rumusnya bertingkat-tingkat pula. Kamu belajar dulu aritmetika di pondok, diajarkan rumus satu tingkat, pas soal ujiannya 5 tingkat. Yang satu tingkat dah pusing-pusing. Ini tambah senewan kita dibuatnya. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berkata Imam Syafi'i, afwan. Kemudian farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka kembalilah kepada Allah dan Rasul jika kalian beriman. Subhanallah, di awal hai orang-orang beriman, di akhir lagi kembali jika kalian beriman. Ini peringatan di awal dan di akhir, menunjukkan perkara ini perkara berat, perkara ringan. Perkara berat untuk kembali kepada Allah dan Rasul, jangan diambil ringan pasal ini. Ini adalah pasal berat, bahwa kembali kepada Allah dan Rasul tanda iman kita, tanda iman kita kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairun. Kemudian disebut hari akhir. Kenapa hari akhir? Kenapa tidak disebutkan in kuntum tu'minuna billahi wa in kuntum tu'minuna billahi wa rasul, tapi disebut in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir? Sebab apa? Khilaf yang kita lakukan sekarang ini, tak mau kita kembalikan kepada Allah dan Rasul, nanti ketentuan salah benarnya di hari akhirat. Di akhirat, kalau sudah sampai ke akhirat, tinggal laporannya wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan disclaimer. Tidak wajar, disclaimer, tidak bisa diklaim sama sekali. Tidak cair. Pahalanya, awak bersangka dapat pahala. Berapa banyak orang mengira, semua orang, mohon maaf ya, termasuk kita, ketika kita salah, pasti pada umumnya kita mengira kita benar. Tidak mungkin saya berbuat salah dengan, kecuali memang pendosa betul kita. Tapi orang beragama, saya baca zikir, saya kira ini benar apa salah? Benar saya kira. Atau saya salat, misalnya salat nisfu Sya'ban misalnya kemarin. Ya? Ikut tak kemarin? Hah? Itulah. Payah mungkin contoh, tidak rugi contoh tidak ikut. Nah, nisfu Sya'ban misalnya. Semua yang mengakukan dengan niat, dengan sangkaan itu disyariatkan. Sehingga hadis daibnya pun dibela-belahin. Ya, amalan daibnya dibela belain. Padahal masalah ini kaum muslimin mimma ta'ummu bihil balwa, yang umum terjadi. Seharusnya memang kalau diamalkan di salaf, di zaman Nabi dan para tabi'in, para sahabat dan tabi'in, kalau memang pasti jadi masyhur dia. Lalu datang riwayat dari yang ganjil dan dhaif pula, belain. Jelas? Karena sahabat itu kalau ada yang fadilat seperti qiyamul Lailatul Qadar, silakan baca sejarahnya as-salaf tentang menghidupkan Lailatul Qadar. Nah, Syaban juga. Bahkan Nabi sudah ingatkan kepada sahabatnya bahwa bulan Syaban itu sering dilupakan orang. Nah, peringatan itu tidak ada, tidak bermanfaat bagi para sahabat. Tapi ternyata tidak masyhur melakukan ibadah-ibadah khusus di pertengahan bulan Syaban tersebut. Hanya istimbat sebagian ulama, dan pada umumnya as-salaf tidak melakukannya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun diada jadikan alasan bahwa itu syiar, syiar Islam, tidak cukupkah syiar yang sudah ditetapkan? Dan untuk menetapkan syiar itu tidak bisa dengan alasan dalil yang tidak sahih. Syiar itu harus sabit dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baru dikatakan syiar Islam, syiar agama Allah, dia benar-benar punya dalil yang sahih. Kalau tidak, nanti semua yang dibuat agama lain kita buat pula nanti dengan alasan menandingi syiar agama lain, pakai syiar agama lain lalu diislamisasikan. Ala kulliyah, masalah ini juga masalah khilaf di antara para ulama kita. Tapi ketika menyebutkan, memilah-milah dalil, tentu kita akan lebih paham bahwasanya dalilnya sangat lemah dan istimbatnya juga dibanding dengan istimbat ulama yang lain juga lemah. Wallahu ta'ala alam. Qala ba'dul ihmi dhalika khair, karena disebut akhirat karena nanti putusan kita itu di akhirat, bukan di sini. Makanya kalau benar-benar beriman dengan hari akhirat, di hari hisab, balilah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dhalika khairun wa ahsanu ta'wilah, yang demikian itu lebih baik dan lebih hasan, lebih indah kesudahannya. Lebih baik dan lebih indah kesudahannya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, faqala ba'du ahli ilmi, berkata Imam Asy-Syafi'i, berkata sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama. Apa katanya? Ulul amri umara saraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang maksud dengan ulil amri di sini adalah para amir, para pemimpin pasukan perang yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada saraya, jamaknya saraya. Dulu Nabi alaihi salatu wasallam mengutus untuk perang, Nabi tidak ikut. Kalau Nabi ikut namanya ghazwah. Ya, ini istilah yang dipakai oleh ahli sirah. Kalau seandainya Nabi ikut namanya ghazwah. Kalau Nabi tidak ikut namanya saraya. Jadi Nabi sengaja mengangkat amir, pemimpin, pemimpin bagi mereka. Nah, ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, nanti dia sebutkan, ini tidak biasa di kalangan orang Arab dulu. Orang Arab hanya mengenal pemimpin kabilah, tidak ada orang lain yang menguasai seluruh kabilah. Jelas? Jadi yang berlaku adalah datuk, nenek, apa namanya istilahnya, datuk sukunya saja. Ya, kepala sukunya. Sekarang enggak. Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan suku itu di bawah Islam. Nabi tidak menghapus suku, tidak. Nabi juga tidak menghapus ras, tidak. Ya, ras Ansar masih ada, ras Muhajirin masih. Istilah ini masih bahkan dipuji dalam Al-Qur'anul Karim. Ada Muhajirin, ada Ansar. Mana yang lebih afdal? Tuan rumah atau tamu? Hah? Kan Muhajirin tamu, Ansar tuan rumahnya. Mana yang lebih afdal? Tamu. Makanya kalau datang tamu bergembiralah, itu memuliakan kita. Menguji iman, menguji iman. Siapa yang gembira dengan datang tamu, imannya insyaallah subur. Tapi siapa yang risau datang tamu, berarti kurang keyakinannya. Ya, tergantung ini tanda iman. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaklah muliakan tamu. Cuman tamu juga harus paham, itu aja. Tamu juga harus paham. Iya, sebelum subuh udah datang ke rumah orang. Ya, nah. Atau setelah isya jam 10 baru gator pintu orang. Nah, itu jangan. Nah. Pilihlah waktu yang mudah-mudahan apa. Baiklah kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Umara usaraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini maksud dengan ulul amri di ayat tadi, ya. Wallahu alam wa hakadha ukhbirna. Seperti inilah yang diberitahukan kepada kami, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lihat ikhwani akhwati fillah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam Asy-Syafi'i ya mengajar kita juga adab dalam berilmu ketika menafsirkan ayat, menafsirkan hadis, selalu dia menisbatkan kepada ulama, padahal dia sendiri ulama. Subhanallah. Padahal dia sendiri ulama. Nah, sering dia mengajar kita seperti itu. Seperti sebelumnya tentang al-hikmah dalam ayat. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Lalu dia katakan sami'tu man arda min ahli al-ilmi bil Qur'an anna al-hikmata huwa sunnah. Bahwa hikmah itu adalah sunnah. Saya mendengar orang yang saya ridha ilmunya tentang Al-Qur'anul Karim. Naam. Dan ini subhanallah tawadhu'nya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa huwa yushbihu maqal. Dan itulah makna yang dituju sama dengan apa yang dikatakan oleh ulama tersebut. Wallahu alam, dan Allah yang lebih berilmu. Li'anna kulla man kana haula Makkah. Kenapa dia tafsirkan ulil amri di situ dengan amir-amir syariah tadi, pasukan-pasukan tadi? Kenapa itu? Li'anna kulla man kana haula Makkah min al-Arab. Karena orang Arab yang tinggal di Makkah dan sekitarnya lam yakun ya'rifu imaratan, mereka dulu tidak mengenal yang sistem imarah, dan sistem pemerintahan yang mereka demokrasi dulu. Jadi demokrasi itu sejak ada sejak zaman jahiliyah memang jelas. Jadi demokrasi dulu Bani Makhzum ini bagiannya tukang kibarkan bendera perang atau perdamaian. Bani Syaibah tukang pegang kunci Ka'bah. Bani Al-Muttalib atau Bani Abdul Muttalib atau Bani Hashim ini bagian akomodasi, konsumsi jemaah dan penziarah ke Makkah. Bagi-bagi kue. Bagi-bagi tugas. Nah, mereka tidak mengenal sistem ketaatan sentral seperti itu, imarah enggak ada. Makanya kaum muslimin dan muslimat mereka masih belum terbiasa. Maka turunkan ayat ini untuk supaya taat kepada ulil amri tadi. Nah, kalau ulil amri yang dalam skala kecil wajib ditaati, tentu yang di skala besar lebih wajib. Jelas? Kalau dilarang mengucapkan kalimat ah kepada orang tua, lebih dilarang lagi kalau menjotos orang tua tentunya. Ini maknanya. Jadi kalau taat kepada umara kecil yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu taat kepada Rasul sebagai pemimpin tertinggi lebih ini. Maka tidak ada lagi sistem bagi-bagi partai bagi kabilah tadi, suku tadi. Kan partai sama dengan suku. Ya suku ini suku itu dia dibagi dalam berbagai partai. Kalau tidak cukup 2-3 partai bikin 28 partai, tambah payahnya tugasnya Allah Subhanahu. Tambah sulit jadinya semakin banyak partai. Baik, wa kanat ta'nafu an yu'tiya ba'daha ba'dan ta'at al-imara. Oleh sebab itu mereka tak mau atau enggan sebagiannya taat kepada sebagian yang lain dalam masalah pemerintahan. Takut, tidak mau mereka. Falamma danat di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bita'lam takun tara zalika yasluhu li ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sudah beragama taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat itu tak patut kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi taat itu hanya kepada Rasulullah SAW sebagai pemimpin tertinggi. Ini pemimpin-pemimpin rendah ini tidak perlu ditaati. Menurut tafsiran mereka, karena berdasarkan apa namanya kultural yang berlaku. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, ini akibat kembali kepada kearifan lokal yang tidak dibimbing oleh wahyu. Jadi kalau kearifan lokal yang menonjol lalu tidak diukur dengan kebenaran, akhirnya ini yang terjadi, mereka tidak mau taat. Lalu datanglah perintah Allah supaya taat. Karena kan kearifan lokal Mekah tadi tidak biasa dipimpin oleh orang selain sukunya. Fa umiru ay yuti'u ulil amri alladhina amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'atan mutlaqah. Maka mereka diperintahkan untuk taat kepada pemimpin-pemimpin mereka yang ditunjuk atau diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ta'atan mutlaqah. Tapi bukan taat secara mutlak. Karena wasiat tadi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi taat kepada ulil amri itu tunduk kepada taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bal ta'atan mustathna, tapi ketaatan yang dikecualikan. Fima lahum wa alaihim, dalam masalah yang menjadi hak mereka dan kewajiban mereka. Ada hak dan kewajibannya. Faqala, lalu Allah firmankan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Bila ai yakni in ikhtalaftum fi syai'. Fa in tanaza'tum maknanya in ikhtalaftum fi syai'. Bila kalian berselisih paham dalam suatu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah kembali kepada Allah dan Rasul, bukan pemahaman kita lagi, tapi adalah pemahaman yang Allah sampaikan dalam bahasa Arab yang menjelaskan. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam adalah mufassir, muallim, mufahim. Kalau tidak paham kita dari Al-Quran, tanya ke Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak juga paham, tanya ke sahabat. Jangan tanya ke sobat-sobat, gitu ya. No. Tanya ke para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena pemahaman di belakang mereka belum mendapatkan legitimasi resmi dari Allah. Tuan-tuan, belum mendapatkan legitimasi resmi. Kalau pemahaman sahabat sudah. Karena dalam banyak ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kali umat terbaik, ini sahabat. Fa in amanu mimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti kalian, para sahabat beriman, mereka dapat hidayah. Jelas? Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi-generasi di zamanku. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram, dan masih banyak lagi radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah SWT. Jadi tidak ada alasan untuk tidak kembali kepada Allah dan Rasul menurut pemahaman yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tapi kalau dengan alasan balik ke kitabullah masih khilaf juga masalahnya tadi. Walaupun pegang ayat, tapi pemahaman dia tetap ditahan juga. Kan tadi yang menyebabkan perselisihan pemahaman tadi kan, maka minta jelaskan ke Nabi alaihi salatu wasallam. Contoh konkretnya masalah-masalah akidah misalnya. Contoh konkretnya Nabi Allah sebutkan begini tentang dirinya, sah? Lalu Nabi perkuat itu dengan keterangannya. Lalu kita memahami enggak? Balik. Yang satu memahami iya, yang satu memahami tidak. Enggak mungkin seperti itu. Balik kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan itu, Rasul mengatakan begitu. Selesai kan? Kalau tidak selesai, berarti antum masih tetap berpegang pada pendapat antum. Masih tetap berpegang pada pemahaman antum. Sehingga menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam belum memberikan pemahaman yang benar. Dan inilah letak penyimpangan itu. Seolah-olah Nabi belum menjelaskan, padahal Nabi sudah menjelaskan, bukan dalam satu hadis, ratusan hadis tentang akidah ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau masih tetap berselisih dan balik tapi tetap berselisih, berarti belum kembali. Kita masih pegang hadis tapi masih dengan pemahaman kita saja. Dengan pemahaman kita, maksud kita di sini bukan kita sendiri, ulama yang kita jadikan panutan, ulama yang kita jadikan ikutan, seolah-olah Al-Quran dan hadis tidak pakai bahasa Arab yang menjelaskan. Hanya bahasa Arab baru jelas setelah dipahami oleh orang-orang belakangan. Nasallallahu alaihi wasallam wa al-afiyah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa umiru ayyuti'u ulil amri alladziina amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'atan mutlaqah. Lalu Nabi, mereka diperintahkan taat kepada ulil amri yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'atan mutlaqah, bukan ketaatan secara mutlak. Bal ta'atan mustathna, tapi ketaatan yang ada pengecualiannya, selama itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya SAW. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah, apabila kalian ikhtilaf dalam satu masalah, kembali kepada Allah dan Rasulnya SAW. Di sini mungkin pentingnya kembali kepada teks, walaupun dituduh pemahamannya secara tekstual. Memang hukum asalnya di dalam ilmu apapun, ilmu akidah, ilmu fikih dan seterusnya, orang kembali ke nas dulu. Maka tiba-tiba terjadi antara dalil, ada nas, ada zahir, ada muawwal atau ta'u muawwal, maka mereka mengurut nas didahulukan dari zahir, zahir didahulukan dari muawwal. Terapkan ini. Kalau memang ta'wil membuat kita berselisih, balik ke zahirun nas atau balik ke nas, walaupun dianggap sebagai pemahaman yang tekstual. Karena Nabi Allah SWT dan Nabi SAW, ya, hukum asalnya memahami perkataan itu melalui teksnya, bukan melalui konteksnya. Nah, sampai ada bukti bahwa yang dimaksud itu adalah konteks, dan itu juga perlu dalil, bukan perlu dalil. Kalau dibuka, terjadi gulu dalam mencari maqasid suatu teks secara konteks, akhirnya nanti banyak hukum Islam yang dirubah oleh orang. Seperti kemarin saya contohkan ketentuan zakat. Zakat kerbau 25 ekor. 25 ekor kali 10 juta 250 ya. Enggak dapat 15 kan, berarti tambah 125 lagi 375 juta. Kambing 40 ya. 40 kali 2 juta setengah. Lambat. Baru 100 juta. Ini menurut orang yang memahami secara seberangan bahwa tidak adil menurut dia. Ya, di zaman dulu orang tidak punya duit banyak, sekarang punya duit banyak, maka akhirnya ditentukanlah nisabnya berdasarkan angka nominal uang. Akhirnya kambing 40 belum wajib zakat, supaya orang pemilik kerbau supaya pemilik kambing tidak merasa terbebani, maka harus disamakan dengan pemilik kerbau. Akhirnya 80 ekor juga belum berzakat. Akhirnya berubah banyak hukum Islam. Demikian juga dengan masalah warisan. Di sini masuknya orang. Ya, masuk orang ini warisan. Dulu laki-laki pencari nafkah. Sekarang laki-laki penerima. Laki-laki sekarang banyak jadi penerima nafkah. Hidup enak di PMI, perumahan mertua indah. Ya. Yang belanja mertua. Yang belikan baju istri. Ya tak? Nah, yang belikan apa? Rokok mondo. Ipar. Allah musta'an. Jadi akhirnya mereka ingin rubah. Kalau nanti sempat meninggal orang tuanya, maka harus disamakan bagian laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Sampai-sampai ada yang nak membuat laki-laki bila menjatuhkan talak harus punya iddah. Ya, tapi laki-laki kan tak haid, nunggu selama istrinya masih haid 3 kali dan suci 3 kali. Allah musta'an. Jadi begini kaum muslimin, kalau dipahami secara bebas saja, secara kontekstual, ini hasilnya. Dan dalam bab akidah pun berlaku ini. Selama tak sesuai dengan akal saya tolak. Akhirnya ada yang menolak 10, ada yang menolak 100, ada yang menolak. Nah, itu akhirnya terjadi tingkat-tingkat penolakan. Mu'tazilah menolak semua sifat Allah. Menolak semua sifat Allah. Jahmiyah menyalin itu. Kemudian datang Kullabiyah menerima sebagian, menolak sebagian. Tapi datanglah Ahlus Sunnah yang sebelumnya dan yang kita mengikuti yang sebelum itu. As-Salafus Salih menerima semuanya tanpa tashbih, tanpa ta'til, tanpa tamsil, tanpa takyif. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau kita meyakini tentang sifat Allah berarti kita mujassimah, dia tidak paham konsep mujassimah dan juga tidak paham konsep as-salaf. As-salaf itu bukan mufawwid, bukan mengatakan tidak paham kami makna dah. Yang penting kalimatnya betul tapi makna kita tidak paham. Subhanallah, apakah orang tidak paham diridai laporannya diterima? Tuan-tuan, katanya menggunakan akal, masuk akal tidak? Orang tidak paham tiba-tiba bikin laporan diterima laporannya, masuk? Tidak logis. Ini logika yang tidak logis tuh, kaum muslimin. Tidak realistis. Ada orang tidak paham tiba-tiba bikin laporan. Kira-kira kerjanya kacau atau benar nih? Kacau. Kalau dikatakan dia tidak paham maknanya, sebagian mengatakan bahwa para sahabat itu maknanya tafwid, ya benar istawa benar, yadullah benar, cuma makna yang hakiki kami tidak tahu. Kalau tidak tahu bertanya tidak sahabat? Bertanya. Sebab kalau tidak bertanya, tidak paham, tidak mungkin diridai. Padahal Allah sudah berikan radhiyallahu anhu. Yang kedua, mustahil kalimat Al-Quran yang diturunkan bilisanin Arabiyyin mubin, bahasa Arab yang menjelaskan lalu dibilang tidak paham. Ya tak? Nah, ditambah lagi Nabi bertugas memahamkan lagi. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah litubayyana lahum ma nuzila ilaihim, supaya kau jelaskan kepada mereka apa yang diturun kepada mereka. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, di sinilah pentingnya kita memahami Al-Qur'anul Karim dengan makna yang asli, bukan makna yang tidak asli. As-Sunnah An-Nabawiyah dengan hukum asalnya dengan makna asli, bukan makna yang dipalingkan dari makna yang asli, kecuali benar-benar ada dalilnya. Ada dalilnya. Alhamdulillah, kalau seandainya sahabat dulu yang juga manusia bisa melaksanakannya secara tekstual maupun kontekstual, lebih banyak tekstualnya, tentu kita juga manusia insyaallah bisa melaksanakannya. Kalau tidak bisa, fattaqullaha mas tata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Ma'asyur kiram, nampaknya tentu anda mulai nengok-nengok. Ini nampak cahaya matahari masuk katanya. Berarti sudah terbit matahari. Kita sudahi aja dulu Pak. Besok kita sambung lagi. Kan mau nyambung lagi enggak? Atau kita borong hari ini, besok enggak lagi. Baik. Saya kira cukup demikian dulu. Kajian kita insyaallah kita sambung kembali pada pertemuan yang akan datang. Tapi Ramadan masih tetap ya. Tapi belum Ramadan lagi, pekan depan masih belum Ramadan. Ya, semoga Allah sehatkan kita semuanya, zahir dan batin, dan semoga ilmu diberikan manfaat daripadanya yang benar semata-mata taufik dari Allah. Kalau ada salah itu kelemahan saya dan mungkin dari syaitan, kepada Allah saya mohonkan ampunan, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak yang saya cintai, saya mohon dimaafkan. Akhirnya kita tutup kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.